Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-mabuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali dapat berjumpa di majlis yang mulia ini. Fi baitin min buyutillah, di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu atau mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, mengaruniakan kepada kita keikhlasan dalam ilmu dan amal, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, melipat gandakan pahala kita, dan mencatat apa yang kita lakukan saat ini sebagai kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Masih Perlukah Kita Beribadah. Insyaallah mudah-mudahan pada pekan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan bahwa ada 3 syarat yang dijelaskan atau dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus menjauhi syirik. Tidak boleh kita berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita menyekutukan Allah, maka amal-amal ibadah yang kita lakukan semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Maka beribadah harus disertai dengan tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, beribadah dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala di akhirat, bukan untuk mendapatkan hal-hal duniawi seperti pandangan dan pujian manusia. Kemudian yang ketiga, beribadah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beribadah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan menjauhi perkara-perkara bid'ah di dalam beribadah. Ini juga syarat yang sangat penting di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ada sejumlah kerusakan yang terdapat dalam perbuatan bid'ah. Yang pertama, bid'ah adalah kesesatan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Bid'ah termasuk kesesatan. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perbuatan bid'ah. Dan bid'ah kata Rasul alaihi salatu wassalam adalah kesesatan. Dan tentu kita sebagai seorang muslim tidak ingin kita terjerumus kepada kesesatan. Oleh karena itu dalam setiap sholat kita memohon kepada Allah, berlindung kepadanya agar kita dijauhkan dari orang-orang yang tersesat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalim. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, kepada jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, siddiqin, syuhada. Setelah kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, kita berlindung kepada Allah dari dua jalan. Pertama, jalan orang-orang yang Allah murkai. Kemudian yang kedua adalah jalan orang-orang yang tersesat. Jalan orang-orang yang tersesat. Kata para ulama, yang dimaksud orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi, yang salah satu sifatnya adalah mereka itu punya ilmu tapi tidak mau beramal. Punya ilmu, punya pengetahuan tapi tidak mau beramal sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Orang-orang yang tersesat, kata para ulama, adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, yang salah satu cirinya adalah mereka itu beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Sehingga mereka tersesat. Nah, orang yang beribadah kepada Allah dengan tata cara yang tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia mengikuti jejak orang-orang yang tersesat dari kalangan orang-orang Nasrani, beramal tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, bid'ah berarti keluar dari sikap ittiba atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surat Ali Imran ayat 31. Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikuti siapa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Perhatikan hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, jika mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ada syaratnya dulu. Jadi Allah tidak mengatakan, katakan wahai Muhammad, jika mereka mencintai Allah, Allah pun langsung akan mencintai kamu. Tidak seperti itu. Tidak otomatis begitu. Ada syaratnya dulu. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah akan mencintai kamu. Jadi tidak serta-merta kalau kita cinta kepada Allah maka tiba-tiba Allah akan mencintai kita. Tidak serta-merta begitu. Cinta itu harus kita buktikan dulu. Dan di antara cara untuk membuktikannya adalah ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, ayat ini, surat Ali Imran ayat 31 ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ya, ayat ujian. Jadi ayat ini yang qul in kuntum tuhibbunallaha dan seterusnya disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Orang mengaku cinta kepada Allah, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus diuji dulu. Diuji dulu. Ujiannya adalah sejauh mana sikap ittiba dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika dia cinta kepada Allah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti, disinilah kemudian Allah akan membalas cinta orang tersebut. Oleh karena itu dikatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting itu bukan kamu mencintai. Yang penting itu adalah kamu dicintai. Begitu. Yang penting itu bukan kamu mencintai. Yang penting itu dicintai. Sesama manusia kan juga begitu. Yang penting itu kan bukan hanya sekedar kita mencintai orang. Tapi cinta yang kita berikan kepada orang itu harus berbalas cinta dong kepada kita. Percuma kalau kita mencintai orang, orang itu gak cinta sama kita. Percuma kalau kita suka pada seorang, tapi orang itu gak suka sama kita. Bertepuk sebelah tangan. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu bukan sekedar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting itu adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Cinta kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menyukai, mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia keluar dari sikap ittiba. Ketiga, bid'ah tidak sejalan dengan esensi syahadat Muhammad Rasulullah. Kita tahu bahwa salah satu dari kalimat syahadat yang dengannya seseorang masuk ke dalam agama Islam adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tentu kata-kata ini bukan hanya sekedar kata-kata tanpa makna, kata-kata tanpa konsekuensi, tanpa tuntutan-tuntutan. Sebagaimana syahadat la ilaha illallah punya makna, punya syarat, punya rukun, dan punya tuntutan-tuntutan. Begitupun juga dengan syahadat Muhammad Rasulullah, punya makna, punya syarat-syarat, juga punya tuntutan-tuntutan yang harus kita kerjakan. Nah, apa tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah? Para ulama mengatakan apa? Syahadat Muhammad Rasulullah itu tuntutannya apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, pertama itu. Jadi kalau kita sudah bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka apapun kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah harus kita terima, harus kita benarkan. Tidak boleh kita menolaknya atau mengingkarinya. Ya, seperti Rasulullah mengabarkan tentang perkara-perkara gaib, tentang tanda-tanda kiamat, tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, harus kita terima. Tidak boleh kita mengingkarinya. Rasulullah mengabarkan tentang umat-umat terdahulu, bahwa dahulu itu pernah terjadi begini dan begitu, maka kita terima, tidak boleh kita mengingkari. Pasti. Kemudian tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah yang kedua adalah mengerjakan apa yang diperintahkan. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul, jika perintah itu adalah perintah wajib, maka wajib untuk kita laksanakan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah meninggalkan apa yang dilarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang aku larang, apapun yang aku larang, maka tinggalkanlah. Dan apapun yang aku perintahkan, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Nah, jadi orang melakukan perbuatan bid'ah, beribadah kepada Allah tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terjatuh ya kepada perbuatan yang menyelisihi kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Apa tadi yang keempat, tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah itu kata para ulama, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Jadi empat ya. Yang pertama adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul. Yang kedua mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang ketiga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Yang keempat, tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah beribadah kepada Allah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bid'ah mengandung celaan terhadap Islam. Maksud celaan terhadap Islam di sini celaan secara tidak langsung. Karena kalau orang mencela Islam secara langsung, ini kafir konsekuensinya. Nah, orang melakukan perbuatan bid'ah secara tidak langsung dia mencela Islam. Kenapa? Karena berarti dia menganggap bahwa Islam bukan agama yang telah sempurna. Padahal Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadaku nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi kata Allah, Islam itu sudah sempurna. Agama Allah itu sudah sempurna. Semua hal yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada satupun kebaikan yang dicintai oleh Allah melainkan sudah disampaikan oleh Rasul. dan tidak ada satu pun keburukan yang tidak disukai oleh Allah, melainkan juga sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sudah sempurna agama ini. Nah, ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah dia menganggap bahwa agama ini belum sempurna. Dan ayat ini adalah hujah yang paling kuat untuk membantah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bid'ah mengandung celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga celaan secara tidak langsung. Karena kalau mencela Rasul secara langsung ini kafir. Orang mencela Rasul, maka konsekuensinya dia kufur, murtad dari Islam. Nah, yang dimaksud di sini bid'ah mengandung celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaan secara tidak langsung. Bagaimana? Orang yang melakukan perbuatan bid'ah ya, di dalam beribadah seolah-olah dia menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembunyikan sesuatu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau seolah-olah menganggap bahwa Rasulullah itu tidak tahu apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Al-Imam Malik, barang siapa yang berbuat suatu bid'ah dengan satu bid'ah yang dia pandang perbuatan bid'ah itu kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka berarti seolah-olah dia menganggap bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah Allah. Seolah-olah Rasulullah menyembunyikan sesuatu yang belum pernah diajarkan kepada umatnya, yang merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi kita katakan Rasulullah itu sudah menyampaikan semuanya. Sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang terlewat. Kemudian yang keenam, bid'ah bisa memecah belah umat. Bid'ah, di antara kerusakan bid'ah yang keenam, bid'ah dapat memecah belah umat. Ya. Jika umat Islam dibiarkan memperbuat bid'ah, setiap orang diperbolehkan membuat tata cara ibadah sendiri kepada Allah. Setiap kelompok diperbolehkan membuat kreasi masing-masing dalam beribadah kepada Allah, maka umat ini akan berpecah belah. Karena masing-masing kelompok nanti akan berbangga diri dengan kreasi-kreasi ibadahnya sendiri. Sehingga sebagian kelompok akan menyesatkan kelompok yang lain. Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, jadi jika umat dibiarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka umat ini tidak akan bersatu. Umat ini akan terpecah belah. Kemudian yang ketujuh, bid'ah akan memadamkan sunnah. Jika bid'ah merajalela, maka sunnah perlahan akan hilang. Ini sudah menjadi sunnatullah. Menjadi sunnatullah. Dikatakan oleh salaf, tidak ada suatu sunnah yang mati, melainkan di sana bid'ah akan muncul. Menggantikannya. Karena manusia itu akan senantiasa berbuat. Akan senantiasa berbuat. Berbuat baik atau berbuat buruk. Berbuat yang disunnahkan atau berbuat yang tidak disunnahkan. Jika manusia sibuk dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tentu saja dia akan terjerumus dan sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bid'ah akan memadamkan sunnah. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, bid'ah sama dengan tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengetahui bahwa kita orang-orang beriman diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang berbuat bid'ah berarti dia berhukum dengan selain Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 8 kerusakan yang timbul akibat perbuatan bid'ah yang dikatakan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dalam syarah Riyadhus Shalihin. Perkataan Syekh Utsaimin ini, penjelasan Syekh Utsaimin ini dapat ditemukan dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah dibangun di atas dasar cinta, merendahkan diri, takut dan berharap kepada Allah. Sebagian salaf mengatakan man 'abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia zindiq. Zindiq itu ya kufur, kekufuran. Dia akan terjerumus kepada kekufuran. Beribadah kepada Allah dengan mengandalkan rasa cinta saja. Jadi tidak cukup ibadah itu mengandalkan rasa cinta saja. Kemudian, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهِ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِ. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah haruri. Haruri adalah pengikut sekte Khawarij, salah satu kelompok sesat dalam Islam. Wa man abadallaha birraja' wahdahu fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, maka dia adalah murji, pengikut sekte Murji'ah. Wa man abadallaha bil hubbi wal khaufi warraja' fahuwa muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, dengan rasa takut dan dengan rasa harap, maka dia adalah seorang muwahhid, ahli tauhid. Jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menghadirkan seluruh unsur perasaan ini, cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh timpang. Oleh karena itu para ulama mengibaratkan cinta, takut dan roja ini seperti burung. Cinta itu ibarat kepalanya. Ya, kepalanya. Kemudian takut dan harap itu seperti kedua sayapnya. Nah, burung tidak akan terbang tanpa kepala. Burung juga tidak akan terbang tanpa kedua sayapnya atau tanpa salah satu sayapnya. Jadi burung itu akan terbang dengan kepala, dengan kedua sayapnya. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan benar. Jika kita memiliki rasa cinta kepada Allah, jika kita memiliki rasa takut kepada Allah, jika kita juga memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang baik, tumbuhkan terus 3 perasaan ini dalam diri kita. Rasa cinta kita terus kita pupuk agar semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rasa takut kita harus kita pupuk terus. Kita tumbuhkan terus, kita besarkan terus di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus kita tumbuhkan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Tidak boleh sekali lagi timpang ya. Tidak boleh timpang. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana jika kita beribadah kepada Allah karena takut neraka Allah? Tentu ketika kita beribadah kepada Allah, salah satu motivasinya itu kan takut, takut diazab. Betul tidak? takut masuk neraka. Nah, boleh tidak beribadah kepada Allah karena takut neraka? Boleh tidak, Pak? Atau harus ikhlas karena Allah saja? Jawabannya boleh. Boleh beribadah kepada Allah karena takut neraka, boleh. Kenapa? Karena neraka itu ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengancam dalam Al-Qur'an, Rasulullah juga mengancam dalam Al-Qur'an hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau beribadah dengan neraka. Maka jika kita beribadah kepada Allah karena kita takut dengan ancaman tersebut, itu menunjukkan bahwa kita beriman kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka tidak apa. Dan ini tidak bertabrakan dengan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Begitu juga beribadah karena berharap masuk surga, boleh tidak? Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Beribadah kepada Allah karena ingin masuk surga, boleh. Karena surga itu kata Allah adalah rahmatku. Aku merahmati siapa saja dengannya. Siapa saja yang Allah kehendaki, Allah rahmati dengan surga tersebut. Maka berharap surga ketika kita beribadah dibolehkan. Nah, ini sekaligus membantah perkataan sebagian orang ya, yang mengatakan ya, salah satu tokoh sufi ya, mengatakan katanya, ya Allah, jika aku beribadah karena takut neraka, maka lemparkanlah aku ke dalamnya. Dan jika aku beribadah karena mengharapkan surga, maka jauhkanlah aku darinya. Ini perkataan yang tidak benar. Perkataan yang tidak benar. Nah, ini diantara salah satu bentuk orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja. Jadi orang-orang sufi itu, mereka beribadah kepada Allah mengandalkan cinta saja. Maka mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga perasaan ini ditunjukkan oleh beberapa dalil dalam Al-Qur'an. Namun di antara dalil yang sangat jelas sekali menunjukkan tiga unsur perasaan ini adalah surat Al-Fatihah. Perhatikan, kita membaca dalam surat Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan cinta. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memuji Allah? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan cinta itu sesuatu yang selalu beriringan. Tidak mungkin kita memuji seseorang kalau kita tidak mencintainya. Kalaupun kita memuji seseorang dan kita tidak mencintainya, berarti pujian itu bohong. Pujian itu bohong, dusta. Ya, dan itu tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti orang muji-muji presiden misalnya, muji-muji raja dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Menjilat begitu? Atau karena takut? Ya. Itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah harus disertai rasa cinta. Harus disertai rasa cinta. Nah, alhamdulillah rabbil alamin mengandung atau menunjukkan al-hub, mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita puji Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ini menunjukkan roja, menunjukkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang menunjukkan sifat apa? Sifat rahmat. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu tadi termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin mengisyaratkan makna khauf, yaitu takut. Maliki yaumiddin, Allah itu selain memiliki sifat rahmah, kasih sayang, Allah itu juga maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari kiamat nanti bukan hari yang biasa-biasa. Hari yang sangat dahsyat yang setiap kita harus takut ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Tidak main-main hari itu. Maka ayat Maliki Yaumiddin mengisyaratkan mana? Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tiga unsur ini, cinta, berharap dan takut, itu ada di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah sampai ajal menjemput. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu di dunia ini. Tidak dibatasi oleh tempat tertentu atau waktu tertentu di dunia ini. Misalnya beribadah hanya di masjid saja misalnya. Tidak. Kita beribadah kepada Allah di masjid, kita juga beribadah kepada Allah di luar masjid. Kita beribadah kepada Allah di jalan bisa. Kita beribadah kepada Allah di tempat kerja bisa. Tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Tidak dibatasi oleh negeri tertentu. Misalnya beribadah hanya di Mekah saja, di Madinah saja misalnya, tempat turunnya wahyu, tidak. Di Indonesia pun kita tetap wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Misalnya beribadah hanya di bulan Ramadan saja misalnya. Nah, tidak. Ya, seperti sebagian kaum muslimin yang semangat ibadah, ya, yang semangat beribadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan rajin sholat, rajin ke masjid, sholat berjamaah, selesai bulan Ramadan, kembali lagi. Ya. Di bulan Ramadan ibu-ibu ya, menutup aurat, pakai jilbab, rapi, setelah selesai, kembali lagi, mengumbar auratnya. Ini tidak dibenarkan. Jadi, ibadah kepada Allah dilakukan selama hayat masih dikandung badan. Sampai ajal menjemput. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jika kita diperintahkan oleh Allah untuk mati dalam keadaan Islam, maka selama kita masih hidup kita dituntut untuk terus berada di atas Islam, berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta yahtiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Ibnu Abbas, Mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin adalah al-maut, kematian. Jadi sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, maksudnya sampai datang kepadamu kematian. Ya. Ini juga bukan seperti yang dipahami oleh sementara orang. Al-yakin di sini maksudnya kalau sudah sampai makom yakin, maka sudah tidak perlu lagi beribadah. Nah, ini sama. Jadi ada sebagian orang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, jadi beribadah kepada Allah itu sampai kita mencapai derajat yakin. Kalau kita sudah yakin dengan Allah, berarti sudah tidak perlu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang keliru. Maka al-yakin di sini sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir, apa yang dimaksud? Al-yakin adalah al-maut. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah kepada Allah kita sangat membutuhkan sifat sabar. Ya, sifat sabar. Dan sepertinya atau ya bisa dipastikan orang yang tidak memiliki sifat sabar, maka dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berbicara tentang sabar. Ada ayat yang jelas-jelas memerintahkan untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Jelas perintah untuk bersabar. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir liibadatihi. Rabb langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia. Wastabir liibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sabar yang disebutkan oleh Allah dalam bentuk pujian kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan ma'iyah di sini ada ma'iyah khas. Kesertaan Allah dalam ayat ini, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar itu adalah kesertaan yang bersifat khusus. Maksudnya bahwa Allah bersama orang yang bersabar itu, Allah akan senantiasa meneguhkan orang-orang yang sabar, Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang sabar, Allah akan senantiasa membela orang-orang yang sabar. Dan kesuksesan kita nanti pada hari kiamat juga berkat kesabaran kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku, kata Allah, membalas mereka, membalas orang-orang yang beriman itu pada hari ini, pada hari kiamat, dengan surga. Kenapa Allah membalas mereka dengan surga? Bima sabaru, dengan kesabaran mereka ketika di dunia. Jadi Allah membalas orang-orang beriman itu bima sabaru, dengan karena kesabaran mereka ketika mereka di dunia. Dan merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang menang. Jadi kesuksesan kita di hari kiamat, balasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah karena kesabaran kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi, sabar kunci sukses beribadah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Idatu as-sabirin, idatu as-sabirin wa dzakhiratu syakirin. Menyebutkan bahwa seorang hamba memerlukan kesabaran ketika beribadah dalam tiga perkara. Pertama, sebelum mengerjakan ibadah. Jadi sebelum mengerjakan ibadah atau ketaatan, maka dibutuhkan kesabaran. Berupa apa? Yaitu sabar untuk meluruskan niat, sabar untuk menjaga keikhlasan. Begitu juga sabar untuk menjauhi faktor-faktor yang akan mendatangkan keraguan, yang akan membuat kita riya di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Begitu juga sabar dalam menguatkan tekad kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini sebelum beribadah. Kemudian yang kedua, sabar ketika beribadah. Ketika kita beribadah, maka kita harus sabar menjauhi faktor-faktor yang akan mengurangi kualitas ibadah kita. Kita juga harus bersabar untuk terus menghadirkan niat ibadah itu. Terus menghadirkan di dalam hati bahwa kita sedang beribadah, sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar, ya sudah, hal-hal itu akan hilang di dalam diri kita. Sholat misalnya. Kalau kita tidak sabar, maka hal-hal yang perlu untuk kita hadirkan di dalam diri kita itu akan hilang. Kehusuan, ketundukan, kesadaran bahwa kita ini sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang kalau kita tidak sabar. Jadi menghadirkan niat-niat ibadah, niat-niat yang baik, yang membuat ibadah kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini memerlukan kesabaran. memerlukan kesabaran. Nah, ini sabar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menjalani. Kemudian yang ketiga, sabar setelah menunaikan ibadah. Setelah menunaikan amal ibadah. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim mencakup beberapa sisi sabar untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membatalkan ibadah kita itu. Ya. Seperti setelah kita bersedekah misalnya, kemudian kita menyakiti, mengatakan kata-kata yang menyakiti penerima sedekah misalnya. Nah, ini kan akan membatalkan ibadah kita. Kita harus sabar. Setelah beribadah maka kita harus sabar menjauhi perkara-perkara yang akan membatalkan ibadah tersebut. Sabar untuk tidak ujub, tidak takabur dan sombong dengan ibadah itu, karena sesungguhnya hal itu lebih berbahaya dari banyak kemaksiatan lahir. Kemudian yang ketiga, sabar untuk tidak memindahkan amal itu dari keadaan rahasia kepada keadaan terang-terangan. Artinya tidak membicarakan ibadah-ibadah itu kepada orang lain kalau tidak diperlukan. Ibadah yang terbaik itu kan ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain. Nah, ketika kita melakukan ibadah dan tidak diketahui oleh orang lain ibadah itu, jangan kemudian kita bicarakan, kita sampaikan ibadah itu kepada orang lain. Kita sudah sholat malam nih misalnya tadi malam. Kemudian karena gatal gitu kan, malam siang-siangnya kita bicarakan, kita sampaikan kepada orang lain. Oh, tadi saya sholat malam. Begitu. Bangunnya juga jam 2. Ya. Jangan. Kalau sudah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, jangan kemudian dipindahkan dari keadaan rahasia kepada keadaan terang-terangan. Begitu. Ya, sudah. Kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada maslahatnya, tidak usah. Ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu kita sebarkan kepada orang lain, kecuali ada maslahatnya, seperti misalnya dalam rangka untuk memotivasi orang lain. Ini tidak apa. Nah, hadir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menulis di sini meraih pahala ibadah dalam bekerja. 6. Ini adalah salah satu dimensi ibadah yang terkadang atau banyak yang tidak memahaminya. Sebagian orang menganggap bahwa ibadah itu hanya terkait dengan aktivitas-aktivitas ritual saja, seperti sholat, zakat, puasa, membaca Quran, berzikir dan seterusnya. Ritual-ritual khusus seperti itu saja. Dan ini keliru. Jadi ibadah di dalam syariat Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari itu. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam dalam definisi ibadah. Apa yang dikatakan beliau? Beliau mengatakan bahwa ibadah itu segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Nah, termasuk diantaranya ketika kita bekerja. Bekerja di sini maksudnya mencari rizki atau karunia Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ketika kita bekerja mencari rizki itu, maka kita bisa mendapatkan nilai atau pahala ibadah darinya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita perhatikan dalam beberapa ayat, justru memerintahkan agar kita mencari rizki. Tentu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan ibadah itu apa? Ibadah itu sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apa indikasi Allah cinta dan ridho kepada suatu perbuatan? Apa indikasinya? Di antaranya, dan ini yang paling jelas, adalah perbuatan itu diperintahkan oleh Allah. Betul tidak? Perbuatan itu diperintahkan oleh Allah. Itu indikasi yang paling jelas yang menunjukkan bahwa Allah mencintai dan meridhoi suatu perbuatan. Nah, mencari rizki di antara perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Allah mengatakan fabtagu indallahi rizqa. Maka carilah dengan perintah. Maka carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk mencari rizki. Dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain misalnya dalam surat Al-Mulk ayat 15 Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizkinya. Ini perintah juga sama, untuk memakan sebahagian dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki tentu saja tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan. Begitu juga perhatikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha kudiyati sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ini ayat yang sangat jelas sekali dalam masalah ini. Apabila telah ditunaikan sholat, maksudnya sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Maksudnya rizki. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya. Supaya kamu beruntung. Ini terkhusus ini setelah sholat Jumat. Ya. Maka sebagian salam itu ada yang mengatakan kalau kita selesai sholat Jumat, maka kita disunahkan untuk berjual beli. Baik menjual atau membeli sesuatu. Ya. Baik menjual atau membeli sesuatu. Nah, hal ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan bekerja kita bisa meraih pahala. Meraih pahala dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Muzammil, Allah menggandengkan ya, menggandengkan aktivitas mencari rizki itu dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Muzammil ayat 20 Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, maksudnya adalah mencari rizki. Wa aqaruna yuqatiluna fi sabilillah. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mencari rizki, mencari karunia Allah, Allah menyebutkan dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mencari karunia Allah atau rizki Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha, bekerja mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi dan para rasul, mereka juga ternyata mencari rizki. Mereka mencari rizki, mereka jalan-jalan di pasar untuk mencari penghidupan. Padahal kita tahu para nabi dan para rasul itu dibebani tugas yang sangat berat oleh Allah. Dibebani tugas yang sangat berat, berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu aktivitas-aktivitas dakwah itu sangat menyibukkan para nabi dan para rasul. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an salah satu sisi kehidupan para nabi dan para rasul. Yaitu apa? Yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 20 Allah mengatakan وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sisi dari kehidupan para nabi dan para rasul. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan. Artinya mereka itu juga makan seperti manusia biasa, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Mereka juga berjalan di pasar-pasar untuk mencari rezeki. Nah, maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pertama bahwa mencari rezeki itu perintah Allah. Maka sekali lagi dengan bekerja mencari nafkah, mencari rezeki, kita bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja bisa bernilai ibadah jika kita juga menjaga syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syaratnya agar bekerja itu bernilai ibadah. Pertama, pekerjaan yang harus yang kita jalani itu harus halal dan baik. Jadi kalau seseorang mencari rezeki tapi pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang halal, maka tidak akan dia mendapatkan nilai ibadah dari pekerjaannya. Seperti bekerja misalnya di perusahaan yang memproduksi barang-barang haram misalnya, maka tidak akan bernilai ibadah. Dan ini jelas. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, bekerjanya dengan cara yang profesional dan penuh tanggung jawab. Nah, ini juga penting. Jadi bekerja yang akan bernilai ibadah itu adalah pekerjaan yang dilakukan, dijalankan dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis ya dikatakan, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kalian yang jika bekerja maka ia bekerja dengan baik. Itqan namanya. Ya, itqan itu bekerja dengan baik, profesional, penuh tanggung jawab. Jadi bukan bekerja yang asal-asalan. Seseorang misalnya bekerja di suatu perusahaan, menjadi karyawan suatu perusahaan, tapi dia bekerjanya asal-asalan. Nah, yang seperti ini tidak akan bernilai ibadah. Tidak akan bernilai ibadah. Jadi ketika bekerja harus profesional, harus penuh tanggung jawab, harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang ketiga, meniatkan aktivitas bekerja itu sebagai ibadah. Nah, ini juga penting. Ini juga penting. Jadi ketika seseorang mencari rezeki, misalnya bapak-bapak keluar rumah mencari nafkah, niatkan ketika keluar rumah itu saya bekerja mencari rezeki Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini niat, ini sangat penting. Niat ini sangat penting. Kalau kita tidak berniat seperti itu, tidak kita niatkan untuk beribadah, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu tidak akan bernilai ibadah. Tidak akan bernilai ibadah. Dan tentu saja kerugian luar biasa. Kita bekerja itu kan cukup ini ya, artinya waktu yang kita gunakan untuk bekerja itu kan sangat banyak. Mungkin dari aktivitas-aktivitas, seluruh aktivitas yang kita jalani setiap hari, ya, aktivitas bekerja itu adalah aktivitas yang paling banyak menyita waktu kita, betul tidak? Bandingkan dengan sholat, sholat itu beberapa menit sih paling sehari, itu kan sedikit sekali. Ya. Apalagi baca Quran, berapa menit sih sehari baca Quran? Ya. Satu jam, ada pak? Setengah jam? Sedikit. Berzikir juga berapa menit sih berzikir? Ya. Kalau kita perhatikan dari seluruh aktivitas yang kita jalankan setiap hari, aktivitas bekerja mencari nafkah itu adalah aktivitas yang paling banyak menyita waktu kita. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau kemudian aktivitas kita dalam bekerja itu ternyata tidak memberikan nilai ibadah kepada kita. Rugi kita. Makanya bagaimana caranya supaya aktivitas bekerja mencari nafkah itu mendapatkan nilai pahala, mendatangkan nilai pahala bagi kita tadi? Niatkan untuk beribadah. Niatkan untuk beribadah. Hadirkan terus di dalam hati setiap hari ketika kita akan keluar rumah untuk bekerja, niatkan ini untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah karena Allah memerintahkan perbuatan ini. Karena Allah tidak suka kita menjadi orang yang berpangku tangan, menjadi beban orang lain. Allah suka dengan orang-orang yang mandiri, menghasilkan rizki sendiri, memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri secara mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Niatkan itu semua. Kemudian yang keempat, bekerja akan bernilai ibadah jika tidak melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting. Jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terlalu sibuk bekerja mencari uang, mencari rezeki, mencari nafkah sehingga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah kita lalaikan. Karena sibuk bekerja sehingga kita meninggalkan sholat misalnya. Karena sibuk bekerja sehingga kita lupa membayar zakat. Karena sibuk bekerja sehingga kita tidak meninggalkan kewajiban kita melaksanakan ibadah haji padahal kita sudah mampu misalnya. Karena sibuk bekerja sehingga kita tidak sempat datang ke majelis ilmu misalnya. Karena belajar itu wajib, mencari ilmu itu wajib. Maka hati-hati. Ya. Jadi bekerja yang akan mendatangkan nilai ibadah kepada kita adalah bekerja yang tidak membuat kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah empat syarat ya, yang harus kita penuhi jika kita ingin ibadah kita atau bekerja kita, mencari rezeki kita dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beribadah dengan akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dimensi ibadah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin adalah masalah akhlak ini. Masalah akhlak ini. Sehingga tidak jarang orang yang dia baik di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa misalnya, sholat rajin, puasa rajin, bahkan sholat berjamaah di masjid ya, membayar zakat juga, haji juga berkali-kali, umroh apalagi berkali-kali gitu ya. Rajin melakukan ibadah-ibadah ritual seperti itu, tapi giliran masalah akhlak ya, dia kurang di dalam masalah akhlak. Dia kurang memperhatikan masalah akhlak. Nah, ini tentu saja keliru. Dan fatal akibatnya terhadap ibadah-ibadah yang dia lakukan. Kenapa? Karena orang yang rajin melakukan ibadah-ibadah tadi, jika ia kemudian tidak menegakkan akhlaknya, maka akhlak yang buruk itu bisa kemudian merugikan dia, membuat amal-amal ibadah yang telah dia lakukan itu hilang dari ini. Hilang darinya, bisa hilang. Orang yang seperti ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai muflis. Tahu muflis? Muflis itu bangkrut. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis? Apakah kamu tahu orang yang bangkrut itu?" Ini hadis ini di Sahih Muslim. Kemudian para sahabat mengatakan sesuai dengan pemahaman mereka, "Al-muflisu fina man la irhamalahu wala mata." Orang yang bangkrut di kalangan kami tentu adalah orang yang tidak punya uang dirham dan juga tidak punya harta benda. Itu orang bangkrut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisolatin dengan pahala sholat, wasiyamin dengan pahala puasa, wazakatin dengan pahala zakat, ya'ti dia datang, akan tetapi waqad syatama hadza wa qadha hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia datang pada hari kiamat dengan pahala itu, dengan pahala-pahala itu tadi, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi jika dia datang dengan membawa sebuah dosa, apa dosanya? Dia suka mencela si fulan, dia suka menuduh si fulan, si fulan ini begini begitu, padahal tidak seperti itu, tuduhan-tuduhan. Ya, wa akala mala hadza, dia suka memakan harta si fulan tanpa hak. Ya. Wa safaka dama hadza, bahkan mungkin dia juga menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, atau memukul si fulan. Dia datang dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan akhlak kepada orang lain. Zalim kepada orang lain, padahal dia datang dengan pahala-pahala yang sangat banyak pada hari kiamat. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan dia yang tadi itu, pahala-pahala dia itu tadi, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakatnya itu diambil, kemudian diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Mungkin ketika di dunia dia pernah mencela si fulan, maka pahala sholatnya itu kasih sama orang yang sudah dia cela. Di dunia dia pernah menuduh si fulan dengan tuduhan yang tidak-tidak, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang sudah dia tuduh tersebut. Mungkin dia pernah memukul si fulan seseorang ketika di dunia, maka pahalanya tadi diambil, dipakai, apa, diberikan kepada orang yang sudah dia pukul tersebut ketika di dunia. Begitu seterusnya. Hatta wa infaniyat hasanatuhu, kata Rasul, sampai kemudian kebaikan-kebaikan, pahala-pahalanya itu habis semuanya. Pahalanya habis semuanya, dan dia belum mengganti kezaliman-kezaliman dia ketika di dunia, maka dosa-dosa orang-orang yang telah dia zalimi itu diambil. Diambil, kemudian dilemparkan kepadanya, sehingga dia pun terjungkal ke dalam api neraka. Rugi. Inilah orang yang muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rugi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali bagi kita ketika kita beribadah kepada Allah, kita menjaga pahala-pahala ibadah kita itu, pahala-pahala yang kita tabung untuk hari akhir itu, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi nanti pada hari kiamat, dengan cara menjaga akhlak kita kepada sesama manusia. Jangan sampai ada perbuatan zolim yang kita lakukan kepada sesama muslim, baik dengan kata-kata lisan atau dengan perbuatan. Dengan lisan dan perbuatan. Jadi tidak hanya dengan perbuatan saja, dengan tangan saja kita zolim itu, dengan lisan juga. Bahkan yang biasanya yang paling banyak itu justru dengan lisan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya dan tangannya sehingga tidak menzalimi atau merugikan kaum muslimin yang lain. Jadi dengan lisan dan tangan, kita harus menjaga lisan dan tangan sehingga tidak menzalimi atau merugikan orang lain. Maka berhati-hatilah dari perbuatan-perbuatan zalim. Dan setiap muslim berhak untuk kita jaga, ya, berhak untuk selamat dari kezaliman lisan dan perbuatan kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita perhatikan ibadah-ibadah ritual, di antaranya mengandung tujuan-tujuan yang berkaitan dengan akhlak. Sholat misalnya, apa tujuan sholat? Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga dalam sholat itu ada ketundukan, ada hal-hal atau nilai-nilai akhlak di dalam sholat itu. Begitu juga zakat, jelas ya, ada sifat kedermawanan, kepatutan di sana, sifat baik, berbagi kepada orang lain. ada nilai akhlak. Puasa juga punya nilai akhlak. Haji juga punya nilai akhlak. Jadi ibadah-ibadah ritual yang besar yang kita lakukan juga memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai akhlak atau tujuan-tujuan akhlak di dalamnya. Maka berakhlak yang baik adalah salah satu dimensi ibadah yang tidak boleh kita lupakan. Yang tidak boleh kita lupakan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga saya menukil penjelasan Syekh Abdul Razzaq, ya. Beliau menukil dari Abu Zaid Al Khairawani, ya. Beliau mengatakan ada 4 hadis. Jadi kalau kita ingin apa saja sih prinsip-prinsip akhlak itu, kata beliau, perhatikan saja ada 4 hadis yang 4 hadis ini menjadi pilar dalam akhlak. Menjadi pilar dalam akhlak. Jadi siapa saja yang mengamalkan 4 perkara, 4 hadis ini, insyaallah akhlaknya baik. Jadi tidak perlu banyak dalil untuk mengamalkan untuk menjadi seorang yang berakhlak baik ini. Amalkan saja 4 hadis ini, kata Syekh. Ya, 4 hadis ini. Pertama apa? Hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Ini pertama. Amalkan hadis ini. Berkata baik atau diam. Jaga lisan. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, mengamalkan hadis ini, berkata yang baik atau diam, kita akan berakhlak baik insya Allah. Kita akan berakhlak baik. Tapi kalau ininya sudah jebol, gitu kan? Lisannya sudah apa? Jebol, gitu kan? Kalau ngomong, sekali ngomong, ya, yang buruk-buruk diomongin, gitu kan? Giliran harus berkata baik, dia malah diam, gitu kan? Nah ini dia tidak akan menjadi orang yang berakhlak. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Amalkan hadis ini, insyaallah kita akan menjadi orang yang berakhlak baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita sudah benar-benar mampu mengamalkan hadis ini, menjauhi, meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat buat kita, insyaallah kita akan menjadi orang berakhlak baik. Tapi kalau kita ya, memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan hadis ini, ya, sibuk dengan hal-hal tidak bermanfaat, nah, disinilah kemudian kita akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya. Karena seperti ghibah, namimah, itu kan apa? Kenapa muncul? Karena suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Ngomongin kesalahan orang, ngomongin dosa orang, ngomongin apa aib-aib orang itu. Kenapa? Ya muncul dari kebiasaan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Buat apa ngomongin dosa orang? Buat apa ngomongin kesalahan-kesalahan orang? Si fulan berzina, si fulan minum khamr, si fulan korupsi, si fulan begini, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Nah, kalau kita sudah benar-benar mampu mengamalkan hadis ini, meninggalkan hal tidak bermanfaat. Ketika kita dihadapkan kepada suatu perbuatan, kemudian kita berpikir, ini manfaat atau tidak? Kalau manfaat, kerjakan. Kalau tidak bermanfaat, sudah tinggalkan. Nah, kalau kita sudah memiliki prinsip seperti ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang berakhlak baik. Kemudian yang ketiga, hadis la taghdab. Jangan marah. Jangan menjadi orang yang pemarah. Emosional. Begitu ya. Nah, insya Allah kalau kita mengamalkan hadis ini, menjauhi sifat pemarah, kita akan menjadi orang yang berakhlak baik. Dan nyata kita saksikan, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu diantaranya dipicu karena orang itu memiliki sifat pemarah. Ya kan? Gara-gara sifat pemarah, orang jadi memukul. Gara-gara sifat pemarah, orang mencela. Gara-gara sifat pemarah, orang membunuh. Gitu kan? Orang membunuh. Banyak sekali akhlak-akhlak yang buruk muncul dari sifat pemarah. Kalau kita sudah mampu untuk mengendalikan emosi amarah kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang berakhlak baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hadis yang terakhir, hadis yang merupakan pilar akhlak adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti ia mencintai hal itu untuk dirinya sendiri. mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dan ini diantara hadis atau hadis yang berkaitan dengan pilar akhlak. Kalau kita sudah mampu mengamalkan hadis ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang berakhlak baik kepada sesama muslim. Nah, tentu saja kita tidak suka kita dizolimi, tidak suka kita ditimpa dengan keburukan-keburukan, tidak suka. Kalau kita senantiasa memandang orang lain seperti kita memandang diri kita sendiri, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kepada orang lain yang perbuatan itu kita senangi jika itu terjadi kepada kita. Dan hal ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak baik, amalkan 4 hadis ini. Insyaallah cukup. Nah, kemudian ibadah dan ilmu. Ibadah dan ilmu. Kaitan ibadah dengan ilmu, dan ini jelas. Kita tidak bisa beribadah dengan benar kalau kita tidak punya ilmu. Maka Allah dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sunnahnya banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Allah dan Rasulnya memuji orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mengapa demikian besar perhatian Allah dan Rasulnya terhadap ilmu? Ya, karena ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas ibadah yang Allah bebankan kepada kita di dunia ini tidak mampu dilaksanakan melainkan dengan ilmu. Dan saya kira sudah sering ya kita menjelaskan atau kita mendengar penjelasan tentang keutamaan ilmu. Kemudian meraih kelezatan dalam beribadah. Jadi dalam ibadah itu ada kelezatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu taklif. Betul bahwa ibadah itu beban. Allah membebankan ibadah itu kepada diri kita. Betul bahwa dalam ibadah itu ada masyakoh, ada beban. Akan tapi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ketika ia sudah mencapai level tertentu, ibadah itu tidak lagi menjadi beban baginya. Justru dia akan merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, nyamankanlah kami dengan sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu kepada Bilal? Karena Rasulullah menemukan kelezatan, kenikmatan, kenyamanan, ketentraman, kesenangan di dalam melaksanakan sholat. Arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kalau kita kan lain, istirahatkanlah kami dari sholat. Kalau kita kan gitu. Apalagi sholat tarawih ya, imamnya bacaannya panjang, gitu kan? Nah, hal yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah itu ada kelezatan. Namun kelezatan dalam ibadah ini tidak akan kita dapatkan begitu saja. Ya, harus ada upaya, harus ada mujahadah untuk sampai kepada level merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini, hadis salatun man kunna wajada bihinna wajada fi salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa saja mendapatkannya maka dia akan merasakan manisnya iman. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki rasa yang manis, yang lezat, yang nikmat. Maka beribadah juga memiliki rasa yang lezat bagi sebagian orang yang telah merasakannya. Nah, untuk meraih kelezatan dalam beribadah, maka diperlukan beberapa hal. Pertama, bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Kemudian yang kedua, menjauhi maksiat. karena maksiat yang kita lakukan itu akan membuat kita menjadi tidak nyaman ketika kita beribadah kepada Allah. Ya. Maksiat yang kita lakukan akan membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk, begitu. Sholat kita menjadi tidak nikmat, itu maksiat, itu akibat, akibat dari maksiat. Maka menjauhi maksiat akan membuat kita merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan, minuman, berbicara dan melihat. Al-fudul, ya. Berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah ini akan membuat kita tidak bisa meraih kelezatan di dalam beribadah. Kemudian yang keempat, selalu menghadirkan bahwa ibadah yang dilakukan itu merupakan ketaatan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Jadi menghadirkan perasaan ini ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat misalnya, hadirkan di dalam diri kita bahwa ini perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menghadirkan perasaan-perasaan itu, maka insyaallah kita akan merasakan kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau perasaan-perasaan itu sudah tidak hadir, yaitu maka kita tidak akan meraih kelezatan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, menyadari bahwa ibadah-ibadah ini akan langgeng dan tidak akan binasa sebagaimana segala keindahan dunia. Bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kebaikannya, nilainya, pahalanya akan langgeng sampai ke akhirat. Berbeda dengan harta benda yang kita miliki, hanya akan kita nikmati sampai batas tertentu saja di dunia ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah mintalah bantuan kepada Allah. Dalam beribadah mintalah bantuan kepada Allah. Ini juga penting. Kita terkadang beribadah itu kita lupa untuk memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam urusan-urusan ibadah kita. Sehingga yang terjadi adalah kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri di dalam beribadah kepada Allah. Padahal tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami menyembah, beribadah, dan juga hanya kepada Engkau kami memohon bantuan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan di sini setelah beribadah memohon bantuan? Karena beribadah kepada Allah tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rajin-rajinlah kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita, Allah menguatkan kita, Allah memudahkan kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Rajin-rajinlah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, biasakan lisan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud mengatakan, menjelaskan kalimat la haula wala quwata illa billah, maksudnya adalah tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah kecuali dengan penjagaannya, dengan taufik dari Allah. Dan tidak ada kekuatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali dengan bantuannya. Ini makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi kita menjauhi maksiat itu karena taufik dari Allah. Kita juga mampu melaksanakan ibadah karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekejap mata pun kita mampu beribadah kepada Allah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengandalkan kepada kemampuan diri sendiri, jangan. Tawakal kepada Allah. Tawakal itu tidak hanya dalam urusan dunia. Tawakal itu juga dalam urusan ibadah dan agama, urusan akhirat kita juga harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam urusan mencari rezeki saja kita tawakal. Dalam ibadah kita justru lebih penting lagi untuk bertawakal dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muraqabatullah, ini juga di antara perkara yang penting dalam beribadah itu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kualitas ibadah kita kepada Allah sangat juga dipengaruhi oleh sifat muraqabatullah, yaitu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari buku ini, saya menulis tentang keutamaan beribadah di zaman fitnah, di zaman kekacauan, di zaman ketika apa banyak sekali godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang bisa memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan di zaman fitnah. Itu di zaman ketika sudah banyak godaan dan cobaan yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan juga menjadi bekal bagi kita untuk beramal soleh yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan setan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.